Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis nasi telah terukir sejak awal kehidupan, tak dapat terhapus, biar hati ingin berubah, peduli hati pun tak rela. Juga kita harus pasrah pada setiap kehendaknya. Mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia di dunia sering ku coba bertahan demi keutuhan kasih yang selama ini ku jaga. Cinta tulus dan kesucian, namun batas kesabaran tak seluas hutan sedalam lautan. Juga kita harus pasrah pada setiap kehendaknya. Ku mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia cinta tulus dan kesucian, namun batas kesabaran tak seluas hutan sedalam lautan. Memang perlu pengorbanan demi cinta demi kesucian, namun batas kesabaran tak seluas hutan sejauh